Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang salah satu kelompok tawabi ya. Kemarin kita sudah pelajari bahwasanya tawabi merupakan kelompok yang i'rabnya mengikuti kata yang diikuti ya. Kemarin kita sudah pelajari na'at ya, sifat, kemudian ataf kata sambung. Ada dua lagi ya, yaitu taukid ya, penguat, dan badal, pengganti. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang badal ya. Badal secara bahasa artinya adalah pengganti ya. Pengganti. Dikatakan badal karena ia bisa menggantikan ya kedudukan atau posisi dari suatu objek yang tengah dibicarakan dalam suatu kalimat. Contohnya misalkan ketika kita mengatakan qala Muhammadun Rasulullah, telah berkata Muhammad Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, maka badal dalam kalimat ini qala Muhammadun Rasulullah ya, ia menjelaskan kedudukan atau jabatan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Telah berkata Muhammad Rasulullah, utusan Allah ya, maka lafaz Rasulullah ini merupakan badal dari kata Muhammad ya. Kenapa dikatakan badal? Karena ketika lafaz Muhammadnya dihapus ya, kita katakan qala Rasulullah saja, qala Rasulullah saja, maka orang-orang yang kita bicarakan memahami bahwasanya Rasulullah di sini adalah Muhammad ya. Orang-orang akan memahami bahwasanya Rasulullah di kalimat qala Rasulullah adalah Muhammad. Nah, ini salah satu ciri-ciri badal. Ia menggantikan jabatan ya dari kata yang tengah dibicarakan. Dan ketika objek yang dimaksud ini dihapus, orang-orang pun akan tetap mengerti ya. Ya, karena ia bersifat menjelaskan jabatan. Qala Muhammadun Rasulullah ya. Barangkali kalau dalam bahasa Indonesia contohnya seperti misalkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ya telah pergi ke Malang ya misalkan. Maka Presiden Republik Indonesia ini bisa dijelaskan dengan SBY dan sebaliknya. Artinya kalau kita katakan Presiden Republik Indonesia pergi ke Malang saja, maka yang dimaksud adalah SBY. Kita katakan SBY saja pergi ke Malang, maka yang dimaksud adalah ya Presiden Republik Indonesia. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari badal. Ia menjelaskan ya jabatan, biasanya jabatan atau posisi atau kedudukan dari kata yang sedang dibicarakan ya. Dan ketika badal ini menggantikan ya, menggantikan posisi dari objek yang tengah dibicarakan, maka orang-orang pun akan tetap mengerti ya. Contohnya tadi qala Muhammadun Rasulullah ya, telah berkata Muhammad Rasulullah, maka lafaz Rasulullah ini disebut dengan badal. Dan dari sisi i'rabnya bahwa badal ini kaidahnya adalah yang harus sama hanya i'rabnya. Artinya kalau mabdulnya, mabdul ini istilah untuk kata yang digantikan. Kalau mabdulnya marfu, maka badalnya juga marfu. Kalau mabdulnya mansub, maka badalnya juga mansub. Dan kalau mabdulnya majrur, maka badalnya juga majrur. Ya. Contohnya tadi, qala Muhammadun Rasulullahi, karena Muhammad merupakan fa'il dari qala, ya, telah berkata Muhammad, dan fa'il adalah marfu, maka kita wajib membaca Rasulullah ya, tidak boleh Rasulullah atau Rasulillah, karena ya dia menjadi badal untuk Muhammadun yang marfu, maka Rasul pun harus marfu. Makanya kita katakan qala Muhammadun Rasulullah ya, telah berkata Muhammad Rasulullah. Ini fungsi badal ya, yang pertama yaitu menjelaskan jabatan ya, menjelaskan jabatan dari objek yang tengah kita bicarakan ya, dari kata yang sedang kita bicarakan. Kemudian fungsi yang kedua ya, fungsi yang kedua dari badal ini, ia menjelaskan bagiannya atau menjelaskan bagian dari jumlah tertentu ya, menjelaskan bagian dari keseluruhan. Artinya begini, ketika kita mengatakan bahwasanya kita makan roti setengahnya atau makan ikan sepertiganya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk badalnya. Contohnya misalkan kita katakan akal tusa maka ya nisfahu. Akal tusa maka nisfahu. Saya telah makan ikan ya, nisfahu. Setengahnya. Maka nisfa ini disebut dengan badal ya, disebut dengan badal ya, karena ia menjelaskan bagian setengah bagian dari satu ya. Jadi ketika yang mengatakan akal tersama kak, saya telah makan ikan setengahnya, maka yang ia makan adalah setengah dan yang tidak ia makan adalah setengah. Ini juga termasuk badal ya. Contohnya contohnya yang lain misalkan memakan roti misalkan akal tul khubza sulusahu ya. Saya makan roti sepertiganya. Saya makan roti sepertiganya. Maka sepertiganya ini ya, sepertiganya ini disebut juga dengan badal karena ia menjelaskan berapa bagian ya dari roti yang dimakan ya. Akal tul khubza sulusahu, aku makan roti sepertiganya. Ya, jadi badal ini fungsinya ada dua. Yang pertama menjelaskan jabatan, ya. Yang kedua menjelaskan bagian, ya. Menjelaskan bagian-bagian ya dalam bahasa Arab. Sepertiga, setengah, ya. Atau ya sepertiga, setengah, seperempat dan sebagainya, ya. Baik, sekarang kita akan lihat contoh-contoh ya, contoh-contoh yang ada di dalam kalimat bahasa Arab sehari-hari. Contohnya misalkan kita sering mendengar ya para khatib ketika membuka khutbahnya, khatib akan berselawat kepada Nabi ya. Dia katakan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita garis bawahi di kalimat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin ya, dan semoga Allah memberikan selawat ya atas nabi kita Muhammad ya. Maka kata Muhammad ini merupakan badal dari nabi ya. Ala nabiyina Muhammadin. Siapa nabi kita? Muhammad. Siapa Muhammad? Nabi kita. Maka Muhammad di sini ya merupakan badal ya dari kata nabi ya, karena nabi ini majrur ya, ada alanya ala nabiyina, maka Muhammad pun harus majrur. Makanya kita katakan ala nabiyina Muhammadin ya. Ala nabiyina Muhammadin ya. Bukan nabiyina Muhammadin atau Muhammadun ya, karena ia merupakan badal dari mabdul yang majrur. Contohnya yang lain ya. Ya, contohnya yang lain misalkan di dalam hadis arba'in ya. Ya, dalam hadis arba'in an amiril mu'minina Umar bin Al-Khattab ya. An amiril mu'minina Umar bin Al-Khattab ya. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, maka Umar di sini merupakan badal dari Amir, ya. Dari Amirul Mukminin, siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Amirul Mukminin. Nah, ini juga termasuk sebagai badal, ya. Karena Amiri di sini, ya, Amiri an Amirul Mukminin majrur, maka Umar pun majrur, ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau sekiranya majrur, kenapa dibacanya Umara, tidak Umari, ya? Ini dikarenakan Umar di sini merupakan isim ghairu munsharif ya. Umar itu termasuk isim ghairu munsharif ya. Karena mengikuti wazan fu'al ya. Umar, Zuhal, maka isim ghairu munsharif. Makanya ketika majrur ia fathah ya. An amiril mu'minina Umar bin Al-Khattabi. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Amirul Mukminin ya. Ya, siapa Amirul Mukminin? Umar bin Khattab. Nah, maka Umar di sini merupakan badal. Kemudian contoh badal yang menjelaskan bagian ada juga di hadis Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis yang ketiga kalau nggak salah ya. Di sana disebutkan bunyal Islamu ala khamsin ya. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah ya. Maka kalau kita perhatikan ya, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama bersyahadat kepada Allah. Maka syahadati di sini jadi badal karena ia menjelaskan bagian dari lima. Ya. Setelah disebutkan lima, apa saja lima itu? Syahadati alla ilaha illallah. Ya. Bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka lafaz syahadati, syahadati ini merupakan badal dari khamsin. Ya. Yang pertama, jadi sekalipun tidak disebutkan al-awwalu syahadatu la ilaha illallah wa tsani apa wasalis warabi wal khamis ya, tanpa menyebutkan al-awwal as-tsani, ini bisa kita menggunakan badal ya. Ketika kita makan bunyi Islam al khamsin syahadati la ilaha illallah, maka ketika kita menerjemahkan maka ada tambahan yang pertama bersyahadat kepada Allah ya. Jadi syahadati ini juga termasuk sebagai termasuk badal ya, karena ia menjelaskan bagian ya, bagian dari lima ya. Yang pertama bersyahadat ya, kemudian yang kedua wa iqamis salati ya, dan mendirikan salat, wa itaiz zakati, yang ketiga menunaikan zakat, kemudian wa hajjil baiti, kemudian haji ke Baitullah, kemudian yang terakhir wa shaumi ramadhana ya, dan puasa ramadhan ya. Ini salah satu contoh badal ya. Jadi semua kalimat ya, biasanya kita sering mendengar kitab ya, misalkan rukun Islam ada berapa, ada lima ya. Yang pertama apa? Nah maka yang pertama ini disebut dengan badal. Rukun iman ada enam, yang pertama apa? Maka yang pertama disebut dengan badal ya. Jadi ini contoh-contoh badal ya. Ini contoh-contoh badal dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang di dalam Al-Qur'an contohnya dalam ya surat An-Naba ya, di sana ada ayat jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba ya. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dari Tuhanmu ya. Ya. Jazaa'an mir rabbika ya. Jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati. Siapa Tuhanmu? Ya. Tuhan yang bagaimana? Rabbis samawati wal ardi ya. Yaitu Tuhan pemilik langit dan bumi. Maka Rabbi dalam lafaz Rabbis samawati ia merupakan badal dari kata mir rabbika ya. Jadi Rabbis samawati merupakan badal dari mir rabbika. Ini yang menjawab pertanyaan kenapa Rabbis samawati sekalipun di awal ayat ya. Ini kan di awal ayat, tapi ia malah berharokat kasroh, ya, Rabbi. Ini karena ia merupakan badal dari kata mirrabbika, ya. Jaza mirrabbika atan hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu, atan hisaba pemberian yang telah dihitung, ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, ya. Yaitu Tuhan pemilik langit dan bumi ya, dan apa yang ada di antara keduanya. Maka lafaz rabbis samawati ia menjadi badal untuk lafaz rabbi dalam kalimat mirrabbika ya. Baik, analisa cukup. Sebelumnya saya akan simpulkan bahwasanya badal adalah keterangan pengganti ya. Jadi ia bisa menjelaskan kedudukan ya atau jabatan, dan bisa juga ia menjelaskan bagian-bagian ya, setengah dua, atau ketika telah disebutkan bahwasannya sesuatu itu ada empat, yang pertama apa, sesuatu ada lima, yang pertama apa, maka yang kalimat dengan model seperti ini, itu disebut dengan badal. Dan i'rab untuk badal ini, dia hanya harus sama dari sisi i'rabnya saja ya. Jadi, dia sama dengan ataf, yang wajib sama hanya dari sisi i'rabnya saja. Bila mabdulnya atau kata yang diganti marfu, maka badalnya marfu. Bila mabdulnya mansub maka badalnya mansub, dan bila mabdulnya majrur maka badalnya juga majrur, seperti contoh-contoh yang sudah Anda sebutkan barusan. Baik, semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.